نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilayna turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan meninggal dunia, mati. Dan kami uji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan. Uji kalian dengan kefakiran, kekayaan. Dengan sehat, dengan sakit. Semuanya fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian. Wa ilayna turja'un. Dan hanya kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalikan. Ayuhal nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Asyar wal khair, di antaranya adalah al-faqr wal ghina. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menunjukkan keutamaan yang satu atas yang lain. Fa'ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu rabbuhu wa amma idza mubtalahu faqadha rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, ada yang menyangka ketika Allah memberikan kemuliaan, kenikmatan berupa harta dunia, dia menyangka Rabbku telah memuliakan aku. Dan ketika Allah berikan kesulitan, kesempitan dari harta dunia, dia bilang, Rabbku menghinakan aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah perasaan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, tidak sekali-kali. Bukan itu tolak ukur kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya tolak ukur kemuliaan seseorang adalah takwa. Inna akhramakum indallahi yatqakum. Sesungguhnya orang paling paling mulia di antara kalian adalah orang yang berempat paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghani la yafdhulu 'ala al-faqir illa bi taqwa. Demikian juga al-faqir qad yafdhulu 'ala al-ghani bi taqwa. Seorang yang kaya itu bisa menjadi utama atas yang fakir dengan ketakwaannya. Dan bisa jadi seorang yang fakir lebih utama, lebih mulia dari orang yang kaya karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Yang terpenting adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takwa, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. sial ghani. Memiliki rambu-rambu adab untuk dia menjaga ketakwaannya. Agar harta yang dia miliki menjadikan sebab mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-faqir harus menjaga adab-adab agar ujian kefakirannya juga menjadi sebab dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati rahiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Al-mal li ashabil mal wa li ghairihi adalah fitnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Masing-masing umat memiliki fitnah, ujian menimpa mereka, dan fitnah umatku ini adalah harta. Al-mal la yudhammu li dhatih, la yudhammu li dhatih, bukan hartanya, bukan uangnya, bukan hewannya, bukan kendaraan yang tercela, walakin disabab bani Adam, manusianya. Imma bisa jadi karena syiddat hirsih, wa imma li habsi haqqih, wa imma li ikhrajihi fi ghairi haqqih, wa imma bil mufakharah bihi. Tercela karena bani Adam, kita semua terlalu tamak kepada harta, rakus kepada harta, tersemangat mencari harta, sehingga merusak agama dan kemuliaan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madzibani ursila ja madzibani ja'an ursila bi ghanamin bi absadalaha min hirsil mar'i ala al-mal bi syarafi was-sarafi lidini. Tidaklah dua segara yang lapar yang dilepas kepada segerombolan sekelompok kambing lebih merusak mereka, kambing-kambing tersebut. Kerusakan yang timbulkan lebih minim, lebih kecil dibandingkan kerusakan yang diakibatkan oleh rakusnya, tamaknya seorang hamba Allah kepada harta dan kehormatan jabatan, merusak agamanya. Hibat ibn rahimah wa rahimakumullahu jami'a. Al-mal la yudhambu li dhatih, la yudhambu li dhatih, tidak tercela karena zatnya, tapi karena sebab bil talabihi min ghairi hillih, mencari dengan cara yang tidak halal, tidak mengingat dan tidak melihat rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan riba, dengan cara yang haram. Jadi dia cari harta untuk dirinya, untuk keluarganya. Al-mal la yudhammu li dhatih walakin yudhammu bisabab ikhraji fi ghairi haqqih. Dia melanjakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dia keluarkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, la ta'khudh ad-darahim, ad-darahim kal-aqrab, la ta'khudhu illa an tuhsin uqiyatah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, darahim, harta itu seperti akrab, seperti kalajengking. Jangan engkau ambil kecuali engkau tahu bagaimana cara meruqyahnya. Qila wa ma ruqyatuh, ditanya kepada beliau bagaimana ruqyahnya. Qala akhdhuhu min haqqih, akhdhuhu min hillih, wa ikhraju fi haqqih, yaitu engkau ambil dari cara yang halal, dengan jalan yang halal, dengan cara yang halal dan kau keluarkan pada jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, la tazulu qadab 'abdin yaumil qiyamah, tidak akan bisa bergeser dua kaki hamba di hari kiamat nanti, hatta yus'al, sampai ditanya tentang beberapa pertanyaan. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an malihi min ayna iktasaba wa ayna anfaqa, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, musibatan la tasma'uha al-khala'iq mithlahuma, la tasma'u al-khala'iq mithlahuma, dua musibah yang tidak pernah didengar oleh makhluk-makhluk semacam dua musibah yang musibah ini. Qila wa ma huma, apa musibah tersebut? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yu'khadhu anhu kullu wa yus'alu anhu kullu. Dua musibah. Ketika meninggal dunia, hamba Allah subhanahu wa tersebut diambil semua hartanya. Hartanya milik ahli, harta ahli waris dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maluk ma anfaqtahu wa ma akaltah wa ma baqiya li warasatik. Harta muda, harta yang kau makan dan kau infakkan, adapun yang masih sisa adalah harta ahli warismu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath, yang mengiringi jenazah ke kuburan tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, harta dia, keluarga dia, dan amal dia. Bayar jiung isnan, adapun yang dua, hartanya dan keluarga akan kembali, wa baqiya amaluhu. Yukhadhu anhu kullu. Ketika meninggal dunia, harta yang dia kumpulkan dengan rakus, dengan tamak, dengan tidak mengindahkan syarat Allah subhanahu wa ta'ala, diambil semuanya. Namun ketika di akhirat dipertanyakan semuanya, apa yang dia telah cari dan dia belanjakan. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, harta kita, kekayaan kita bukanlah tanda kemuliaan semata. Harta, kekayaan menjadi sebab kemuliaan ketika kita menjadi orang bertakwa dengan harta kita, beramal saleh dengan harta kita, kita hindarkan diri kita dari afatul mal. Afatul mal kathir, bahaya berharta banyak. Di antara kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, di antara afatul mal, seringkali al-mal yajurruna ila ma'siyah, seringkali harta kita menyeret kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takabbur, kesombongan kita, al-man wal-adha, mengungkit-ungkit pemberian kita, menyakiti orang lain kita beri. At-tagha, melampaui batas. Kalla innal insana liatgha arra'ahu sagna, ketika melihat dirinya kaya, punya kecukupan, dia melampaui batas, berbuat semena-mena. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di antara afatul mal adalah qad yulhina dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Seringkali harta kita melainkan kita dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari salat jama'ah, dari talabul ilmi, dari berbagai macam kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulihkum amwalukum wala uladukum an dzikrillah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, al-mal yang tidak mengiring kepada taqwa, al-mal yang mengiring kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi wabalan, bencana baik pemiliknya. Nikmat sesaat, tapi mengakibatkan azab fil akhirah. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dalam riwayat Muslim. Kata beliau radhiyallahu, Rasul berkata, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu finnari sabghatan fayuqal ya ibn adam hal ra'aita na'iman qat qala la ya rabbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan nanti orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi dia ahlun nar. Paling mendapatkan nikmat di dunia, tapi dia ahlun nar. Kemudian dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, wahai bani Adam, apakah engkau telah mendapatkan kenikmatan? Kata dia, la ya Rabbi. Tidak, wahai Rabbku. Tidak pernah mendapat kenikmatan. Padahal dia adalah an'amu ahli dunia. Barakallahi walakum. Astaghfirullahi walakum. Astaghfiruhu. Innahu al-ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Al-faqr ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seorang fakir ketika dia senantiasa menjaga rambu-rambu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan adab syar'i yang dijalankan, diterangkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kemuliaan. Rahimati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'. Di antara adabul faqir adalah alla yakuna karihan bi faqrih. Jangan pernah kita membenci cobaan kefakiran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berarti seorang menentang takdir, mencela takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yakunu afdal min dhalik an yakuna radiyan wa farihan. Bahkan menjadilah orang lebih dari itu, menjadi orang yang lebih mulia, yang ridha, gembira dengan ujian tersebut. Bagaimana caranya? Dengan mengingat bagaimana keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada para fuqara. Dengan mengingat bahwa si ujian dan fakir itu adalah ujian yang telah Allah timpakan kepada para nabi, para sahabat, orang saleh sebelum kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ummahatul mu'minin menerangkan bagaimana keadaan beliau. Di antara Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bagaimana beberapa hari di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecuali aswadan, yang ada hanyalah air dan tamar kurma, tidak ada yang lain. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lil fuqara'il muhajirina. Mereka adalah orang fuqara, para muhajir, mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihain berkata, waqaftu ala babil jannah, aku berdiri pintu surga. Faidha ra'aitu amata ahli hal fuqara, ternyata aku lihat kebanyakan penghuni adalah para fuqara. Illa anna sahabal jadi mahbusun, adapun orang-orang yang kaya mesti tertahan untuk masuk surga. Dengan mengingat bagaimana ujian itu telah menimpa orang sebelum kita, dengan mengingat keutamaan-keutamaan tersebut, seorang hamba akan ridha, akan sabar, dan tidak boleh dia membenci ujian al-faqr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani an yakuna mutawakkilan Allah subhanahu wa ta'ala wahda, dia hanya bersandar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkulu al-itimad Allah subhanahu wa ta'ala ma'thiqati bihi wa fil asbab. Tawakal adalah bersandar kepada Allah semata mengharapkan kebaikan, datangnya manfaat, ditolaknya bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya minta Allah yang memberikan manfaat. Bersandar kepada Allah. ma'thiqah, disertai percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan terbaik, menakdirkan yang terbaik kepada kita ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan. Ketika seorang hamba taat kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Ma'a fi'lil asbab, dan dengan ikhtiar. Dan ikhtiar. Burung pun berikhtiar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah," kalau saatnya kalian benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, "la razaqakum kama yarzuqut tayr," niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan wa turuhu bitana. Burung berikhtiar keluar dari sarang dalam keadaan kosong perutnya. Berikhtiar mencari sebab makan dan pulang dalam keadaan penuh perutnya. Al-thalis alla yashkuwa illa ilallah Subhanahu wa taala. Jangan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluhkan keadaan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang afif. Itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahsabuhumul jahil wa agniya'a min at-ta'affuf. Mereka para sahabat yang fuqara, itu orang-orang yang afif, sehingga orang-orang yang tidak kenal mereka menganggap mereka orang-orang yang kaya. Dan yang terpenting adalah alla yaftara anil ibadah. Jangan sampai kekurangan kita, kefakiran seseorang, itu menyebabkan dia futur dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari talabul ilmi, terputus dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, talaikan dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-taqwa adalah a'zham al-asbab, sebab terbesar untuk mendapatkan rezeki. Ayuhannas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Jadilah fuqara seperti fuqara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa cemburu ketika ahlul jad, ahlul duthur banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhkan, "Ya Rasulullah, lahaba ahlul duthur bil ujur." "Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami, mereka telah mengalahkan kami dengan pahala." Bukan cemburu dengan hartanya, bukan kekayaan, tetapi cemburu dengan pahala ketaatan yang mereka lakukan. Yang terakhir, ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Ujian dari Allah, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita hanya sesaat di dunia. Ketika seorang menghadapi dengan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hilang dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi kita berkata, "Wa yu'ta bi afqari ahli dunia min ahli jannah." Kemudian didatangkan seorang yang paling fakir di dunia, tapi dia adalah ahli jannah. Kemudian dia pun dimasukkan ke surga. Fa yusbaghu fil jannati sabghatan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikembalikan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat?" Apakah kamu pernah mendapatkan kesulitan, bencana, bala, kefakiran? Kata dia, "Ma ra'aitu huqat, ma ra'aitu bu'san qat." Aku tidak pernah melihat sama sekali, karena sorga yang telah dia lihat dan telah dia rasakan. Aw kama qala Rasulullah sallam, ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Intinya, asyarr wal khair, al-faqr wal ghina, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita jalani dengan kita tempuh dengan rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Aqimish shalah.